Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dhalalatin finnah. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah semata, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur sebanyak-banyaknya Allah pertemukan kembali di dalam majelis ini, yang semoga majelis ini merupakan salah satu sebab yang akan menjadikan kita untuk bisa duduk di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunannya dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti pada hari akhir. Dan masih tema pembahasan kita dalam macam-macam bentuk perbuatan sihir, dan kita sekarang masuk kepada macam kesembilan atau poin kesembilan, yaitu melakukan nazar untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala, bernazar kepada selain Allah. Nazar, saudaraku sekalian, adalah seseorang mewajibkan atas dirinya untuk Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal amal perbuatan taqarrub kepada Allah yang asalnya tidak wajib. Jadi seperti misalnya ketika sebuah amalan puasa Senin Kemis itu sifatnya sunnah, bagi yang mau melaksanakan dia mendapatkan pahala, dan tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Tapi ketika ada seseorang bernazar, kalau anakku bisa sampai ke Saudi Arabia dengan selamat, maka saya akan bernazar puasa Senin Kemis selama 2 bulan misalnya. Nah, nazar ini berubah menjadi sesuatu yang wajib ketika dia telah ikrarkan. Padahal secara hukum nazar itu sifatnya makruh, artinya lebih baik ditinggalkan. Ketika ada seseorang berniat untuk bernazar kemudian dia urungkan karena Allah, maka itu lebih baik dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalaupun dia sudah bernazar berikrar, maka ketika itu dia wajib untuk menunaikan nazarnya. Tapi jelas nazar itu tidak dilakukan kecuali dalam hal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti tadi dijelaskan dalam pengertiannya, nazar itu seseorang yang mewajibkan atas dirinya untuk Allah dalam hal amal perbuatan untuk mendekatkan diri, yang asalnya amal tersebut tidak wajib. Tapi ketika bernazar dia wajib menepatinya. Ya kan? Jadi hukumnya makruh. Ditinggalkan dapat pahala, dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya orang bernazar itu lebih dekat kepada orang-orang yang pelit. Kenapa? Karena dia tidak mau berbuat amal baik, amal soleh, kecuali ketika ya kan bernazar. Padahal yang namanya amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya wajib, jelas ini harus kita laksanakan. Nah, Allah memberikan hikmah kepada umat manusia ini dengan mensyariatkan amalan-amalan yang bersifat sunnah, tujuannya untuk menambah kekurangan dari amalan wajib kita. Seperti dijelaskan dalam hadis, amalan pertama yang akan dihisab adalah sholat. Ketika sholatnya kurang, maka Allah memerintahkan untuk mencek amalan sunnah dari sholat untuk menutup kekurangan dari yang wajib. Kalau yang wajib sudah sempurna, maka amalan-amalan yang sunnah sifatnya seperti overtime kan, akan menambah derajat kita di hadapan Allah kelak nanti di hari akhir. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya, puasa yang wajib, zakat dari sifat sedekah yang sifatnya wajib, kemudian haji yang seumur hidup sekali bagi yang mampu, setelahnya adalah sifatnya sunnah. Nah, dalam contoh juga dijelaskan di sini kan, seperti orang yang berkata, saya bernazar untuk fulan. Nah, ini ada orang bernazar, saya bernazar untuk si fulan, atau dalam bahasa Indonesia F-nya diganti jadi P untuk si kolan, asalnya dari bahasa Arab si fulan, atau untuk si Alan. Alan di Indonesia kurang tersebar, ya kan, kurang banyak peminatnya. Yang banyak peminatnya si Polan. Atau bernazar untuk sebuah kuburan dengan penghuninya yang diyakini dengan kesolehannya, kewaliannya. Atau bernazar untuk para malaikat sekalian sebagai makhluk yang Allah ciptakan, ya kan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut meniatkan nazarnya tadi dengan tujuan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada apa yang dinazarkan tadi. Nah, perbuatan yang seperti ini termasuk perbuatan syirik akbar, syirik besar. Wajib bertobat pelakunya, ya kan, bagi orang yang pernah bernazar dengan demikian. Nah, nazar yang seperti ini tidak sah hukumnya dan tidak wajib membayar kafarat. Kenapa? Karena bernazar kepada selain Allah. Pada asalnya nazarnya sudah tidak sah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 270, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhar fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar." Jadi apa saja yang kamu nafkahkan, "Wa ma anfaqtum min nadharin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar." Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa yang kamu nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui kamu nadarkan atau kamu infakkan harta tersebut kemana, karena Allah atau kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seseorang menggantungkan suatu amal perbuatan dengan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini menunjukkan adanya ganjaran atau balasan bagi perilaku amalan tersebut. Sedangkan hal yang menunjukkan adanya ganjaran dan balasan atas suatu perbuatan menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah ibadah. Nah, sebuah ibadah tidak akan dianggap sah menghasilkan pahala diterima di sisi Allah kecuali apabila dia tunaikan dengan secara ikhlas karena Allah. Ketika seseorang ikhlas dalam ibadahnya, artinya dia terbebas dari perbuatan syirik, karena syirik itu lawannya ikhlas. Kemudian setelah dia ikhlas, dia dituntut untuk menunaikan amalan tersebut sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya amal ibadah tersebut atau amalan perbuatan tersebut dilakukan dengan ilmu, dengan berdasarkan ilmu, pengetahuan, tuntunan yang telah disyariatkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, secara umum yang namanya ibadah itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti'allaha falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih." Barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka laksanakanlah, penuhilah nazar tersebut. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka batal nazarnya, tidak sah, bahkan pelakunya terjatuh kepada perbuatan syirik. Nah, di sini perlu kita sedikit dudukan dan jelaskan perbedaan antara nazar untuk selain Allah dengan nazar untuk bermaksiat terhadap Allah. Ada nazar yang memang murni ditujukan kepada selain Allah. Saya bernazar untuk kuburan, ya kan? Atau suatu kuburan, ya kan? Dan orang yang ada di dalamnya, atau bernazar tadi untuk para malaikat, atau bernazar untuk kekeramatan sebuah tempat, atau ada juga nazar tapi yang sifatnya maksiat. Seperti kalau saya berhasil naik pangkat, semuanya saya ajak pesta minuman keras, atau saya ajak pesta seks, silahkan, saya yang bayar. Nadar bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jelas tidak disahkan. Nah, nadar untuk selain Allah ini memang pada dasarnya ditujukan untuk selain Allah. Sedangkan nadar maksiat itu asal mulanya memang untuk Allah, tetapi atas perbuatan yang memang dilarang dan maksiat dan tidak dihalalkan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang berkata, untuk Allah saya bernadar, ya kan, berbuat durhaka kepada orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya ini sudah kurang ajar. Bagi apa ini? Hartanya enggak adil terhadap sesama anaknya. Masa si fulan dikasihnya 2, saya dikasih 1. Makanya dia betul-betul ucapkan saya bernazar untuk apa ini? Durhaka kepada dia. Saya akan tentang, saya akan lawan. Ini adalah merupakan perbuatan nazar, ya kan? Tapi dinazarkan atas perbuatan maksiat. Nah, nazar yang seperti ini jatuh hukumnya, ya kan, sah. Tetapi tidak wajib ditepati. Sah di sini maksudnya apa? Pelakunya tetap harus membayar kafarat. Sumpah kebalikan nazar untuk selain, untuk apa ini, perbuatan maksiat tadi. Jadi secara nazarnya tidak boleh ditepati karena perbuatan maksiat, tetapi kafaratnya kena. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam apa ini, ayat fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum. Jadi untuk kafar apa ini, nazar maksiat ini, nazarnya tidak boleh ditepati, tapi untuk hukum kafaratnya dia jatuh, terkena, dan dia harus memenuhi kafarat tersebut. Yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian makan, atau biasanya dibagi beras setengah sok, 1,5 kilogram, atau memberikan pakaian untuk orang miskin, pakaian dalam artian penuh, ya kan, baju dan celana secara penuh, au tahriru raqabah, atau membebaskan budak, atau kalau tidak ada siyamu salatati ayyam, berpuasa selama 3 hari. Jadi sekali lagi, kalau nazar maksiat ini memang ditujukan kepada selain Allah dan nazarnya batal, tidak sah dan tidak perlu kafarat, tapi orang itu harus bertobat. Tapi kalau nazar maksiat, perilakunya nazarnya tidak boleh ditepati karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kafaratnya jatuh. Dia harus membayar kafarat seperti tadi dijelaskan. Yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka 10 tadi, atau membebaskan budak, atau puasa 3 hari. Ini salah satu bentuk nazar kepada selain Allah. Kemudian salah satu bentuk syirik yang lainnya adalah meminta syafaat kepada selain Allah. Ini juga salah satu bentuk perbuatan syirik, meminta syafaat kepada selain Allah. Syafaat, apa itu artinya? Membuat perantara dengan orang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak kesusahan dan bahaya. Sebagaimana orang-orang yang menyembah berhala, ketika itu mereka menjadikan berhala itu sebagai permisalan oleh orang soleh yang pernah hidup di zaman nenek moyang mereka. Mereka mengatakan bahwa berhala-berhala tersebut, ruh-ruh mereka yang permisalannya dijadikan sebagai patung ini, bisa dijadikan sebagai perantara bagi penyembahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Perbuatan syirik yang dilakukan umum oleh orang-orang musyrikin tempo dulu pada masa lalu. Karena mereka tidak menegakkan patung tersebut kecuali patung tersebut adalah merupakan permisalan dari orang-orang soleh yang pernah hidup di zaman nenek moyang mereka, karena dikenal dengan kebaikannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah semangat ibadah mereka, maka setan membisikkan kepada mereka untuk membuat dan menancapkan permisalan-permisalan dengan dalam bentuk patung untuk mengingatkan mereka kepada orang-orang soleh tersebut sehingga ibadahnya tambah semangat. Lambat laun generasi demi generasi berlalu berubah menjadi penyembahan, baik dijadikan ruh-ruhnya sebagai jalan untuk bertawasul atau meminta syafaat. Nah, sedangkan syirik mereka yang sekarang ialah yang kita lihat sekarang ini perbedaannya dengan yang dulu, mentaati makhluk dalam berbuat maksiat terhadap sang khalik. Padahal dijelaskan la ta'ata li makhlukin fi maksiatin khalik. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada orang tua kita selama orang tua kita memerintahkan kepada amal soleh, tidak bertentangan dengan syariat Allah. Istri taat kepada suami selama suami memerintahkan kepada amal soleh dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak kenyataan yang kita temui di zaman sekarang ini, mereka lebih menghormati dan memuliakan pemimpinnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Bahkan sebagian dari mereka ada yang sampai sujud dan menghormati pemimpinnya dengan sujud. Antum bisa lihat di mana di Suria, khususnya tentara di Suria itu salah satu baiat setianya adalah sujud kepada Bashar al-Assad. Bahkan sampai orang-orang yang ditangkepin itu mereka dipukuli dan disiksa dan diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illa Bashar, dan diperintahkan untuk sujud dan menciumi fotonya Bashar, seperti itu. Ini jelas perbuatan peribadahan kepada selain Allah dan kesyirikan yang sangat besar. Nah, maka katakanlah kepada mereka itu bahwa para pemimpin mereka itu adalah manusia seperti mereka yang tidak memiliki sekutu baik di bumi maupun di langit, tidak memiliki syafaat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kita bergantung kepada sesama makhluk? Ironinya lagi, mereka mengira pekerjaan termasuk atau pekerjaan tersebut termasuk sebagai pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang bertawasul kepada kuburan atau meminta syafaat kepada penghuni kubur. Mereka menyangka bahwasanya ini adalah merupakan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya sedang bertawasul kepada orang soleh. Padahal tindakan mereka itu tidak lain adalah merupakan salah satu bentuk perbuatan syirik, yang mereka itu sedang melakukan kezaliman kepada Allah, merendahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Nah, ketika mereka itu ditegur dan dinasihati, mereka selalu menjawab dan membantah kan dengan ucapan seperti diabadikan dalam Al-Qur'an, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, berhala-berhala tadi yang mereka tancapkan itu tidak lain adalah merupakan perantara antara peribadahan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya syafaat ini yang dikira kaum musyrikin ini tidak ada pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 98-99, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun." Sungguh kamu wahai orang-orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah merupakan calon bahan bakar bagi api neraka jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Seandainya berhala-berhala itu adalah Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki api neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya. Karena syafaat itu milik Allah, dan tidak akan terjadi kecuali atas seizin Allah, dan yang memberikan syafaat juga tidak akan memberikan syafaat kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka semua dari sesembahan yang disembah waktu di dunia tidak akan sama sekali memberikan manfaat kepada penyembahnya, bahkan mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Dan bagaimana mungkin akan memberi manfaat kepada orang lain sedangkan dirinya sendiri saja tidak bisa ditolong? Kalau dia kepada dirinya sendiri tidak bisa menolong, bagaimana mau menolong orang lain? Ini jelas tidak mungkin. Dan bahkan mereka akan digiring masuk dalam api neraka beserta para pengikutnya yang mengagungkannya, kalau yang dijadikan sesembahan tersebut rela dengan perbuatan para pengikutnya. Seperti Allah berfirman, "Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an, lahu mulku as-samawati wal ard, thumma ilayhi turja'un." Hanya kepunyaan Allah lah syafa'at itu. Dan langit, bumi, semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, dan syafa'at itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dan di dalam ayat ini Allah menyuruh para nabinya agar mengatakan kepada orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah, tidak ada satupun atau sesuatu pun untuk kalian, karena syafaat itu hanya milik Allah semata dan tidak akan ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat kepada orang lain kecuali atas seizin Allah. Bagaimana orang bisa mempercayai kalau benda-benda ini atau kuburan-kuburan ini dengan penghuninya bisa memberikan syafaat kepada dirinya, memberikan manfaat dan menolak madarat? Padahal telah jelas bahwasannya manfaat, madarat, sakit, sehat itu datangnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah semata yang mampu mengampuni dosa-dosa para hamba atau mengangkat derajat orang-orang yang berbuat kebajikan. Semuanya Allah yang memberikan. Akan tetapi Allah ingin menjelaskan keutamaan orang yang memberikan syafaat dan memuliakannya di hadapan seluruh manusia, serta menerangkan kedudukan hamba tersebut di sisi Allah. Dan syafaat syirik ini adalah merupakan syafaat yang akan menafikan dan menghapus tauhid. Sedangkan berlepas diri, ya kan, dari syafaat syirik ini merupakan bentuk realisasian tauhid. Oleh karena itu, syafaat tidak akan didapat oleh orang yang berbuat syirik kepada Allah. Jangan harap orang yang berbuat syirik bisa dapat syafaat. Fama astangfa'hum syafa'atus syafi'in, dalam surat Al-Mudathir ayat 48. Maka tidak akan berguna sama sekali bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Siapa selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, demikian pula Allah menjelaskan di dalam surat An-Najm ayat 26. Enggak, sebelumnya surat Al-Baqarah ayat 255. Dijelaskan syafaat itu harus dengan seizin Allah. Dalilnya adalah Al-Baqarah 255, "Man dzalladzi yasfa'u indahu illa biidzni." Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah. Dalam An-Najm ayat 26, "Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak sedikit pun berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendakinya dan diridhoi oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nah, dalam ayat ini Allah menerangkan beberapa syafaat yang benar. Syafaat yang benar bagaimana? Yang tidak mengandung kesyirikan, adanya izin Allah bagi yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat. Yang kedua, adanya ridho Allah kepada yang diberi syafaat, yaitu termasuk ahli tauhid, karena selain ahli tauhid tidak mungkin akan mendapatkan syafaat. Nah, sedangkan syafaat yang dinafikan dan dihapus oleh Al-Qur'an adalah semua bentuk syafaat yang mengandung unsur syirik. Adapun syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an adalah berdasarkan izin Allah. Syafaat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafaat khusus bagi nabi. Ya kan? Syafaat terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafaat yang khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, syafaat ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang disebut sebagai syafaat kubro, yaitu syafaat yang akan diberikan kepada ahli mauqif nanti di padang mahsyar, agar Allah memutuskan kedudukan mereka dan menolong mereka dari penantian yang panjang di padang mahsyar, untuk diselesaikan hisab mereka. Kemudian yang kedua, syafaat Rasulullah untuk para penghuni surga hingga mereka bisa memasuki surga dengan cepat. Kemudian yang ketiga, syafaat Rasulullah untuk pamannya Abu Thalib agar diringankan siksanya. Yang mana disebutkan siksa teringan itu yang diberikan kepada Abu Thalib, dua terompah yang dipakai atau dua sandal yang dipakai mendidih ubun-ubunnya. Ini yang paling rendah. Kemudian ada syafaat yang sifatnya umum bagi Rasulullah dan untuk seluruh umat Islam secara umum dari ahli tauhid, yang mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Syafaat ini ada beberapa macam, yaitu syafaat bagi kaum penghuni surga biar ditambah pahala dan derajatnya. Orang ini sudah masuk surga tapi mendapatkan syafaat untuk naik tingkatan, naik pangkat, ya kan, yang dulu bidadarinya 2 jadi 10 misalnya, dan kenikmatannya pun bertambah. Kemudian yang kedua, syafaat bagi kaum yang suka berbuat maksiat dan seharusnya dia masuk neraka hingga tidak jadi masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan ampunan dari Allah. Dan jelas, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa perbuatan syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi yang Allah kehendaki. Ini hak Allah. Pada asalnya klaimnya udah masuk neraka ini, tapi mendapatkan ampunan dan dimasukkan dalam surga. Kemudian yang ketiga, syafaat bagi kaum yang sering berbuat maksiat dan telah masuk ke neraka supaya dikeluarkan dan dipindahkan ke dalam surga. Udah nyicipin neraka. Kalau tadi belum sempat nyicipin, kalau yang ketiga ini sudah nyicipin neraka. Kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaat yang ada dalam aturan syariat Islam, yang diajarkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini semua tidak terjadi kecuali nanti pada hari kiamat. Bagaimana seseorang meyakini kalau kuburan ini bisa memberikan syafaat kepada dirinya untuk tolak bala, padahal yang namanya syafaat itu tidak berguna kecuali nanti pada hari akhir, pada hari kiamat. Nah, kemudian bentuk berikutnya dari perbuatan syirik adalah berdoa kepada selain Allah, jelas. Nah, berdoa kepada selain Allah ini terbagi menjadi dua macam. Pertama, doa yang terjadi sebagai salah satu bentuk ibadah, yaitu doa yang dibarengi dengan ketakutan, pengharapan, rasa cinta, tunduk, kerendahan. Nah, doa yang seperti ini nih harusnya dipersembahkan hanya kepada Allah. Tapi apabila dipersembahkan kepada selain Allah, ini termasuk kepada perbuatan syirik. Contohnya seorang yang berdoa atau meminta kepada temannya yang masih hidup karena dianggap kesaktiannya, kekuatannya, seperti dukun-dukun yang dipercayai, paranormal yang dipercayai, yang dikunjungi karena dia berkeyakinan bahwasanya paranormal atau dukun ini bisa mensukseskan usahanya atau bisa, ya kan, menjadikan dia pamornya naik, pangkatnya naik, kedudukannya naik, acaranya laris di panggung, banyak yang manggil atau banyak yang nanggap, sehingga kalau mau usaha sowan dulu kepada dukun tersebut, kalau mau buka toko sowan dan minta izin ke dukun tersebut, sampai mau berangkat ke Saudi itu harus sowan dulu dan minta izin ke dukunnya, walaupun istilahnya sudah dirubah jadi kiai, karena cuma anak kiai sudah racu. Dukun dinamakan kiai, kebo dinamakan juga kiai, keris dinamakan kiai, sampai gamelan dan gending juga dinamakan kiai. Yang padahal gamelannya itu sudah berkarat, diguyur pakai air, nggak cukup cuma diguyur pakai air, airnya ditadahin, kemudian diminum. Kenapa? Karena keyakinan tentang kekeramatan gamelan tersebut. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Nah, ini. Atau meminta kepada orang yang sudah meninggal karena diyakini kewaliannya. Dan seperti wali yang terakhir ini mencetak rekor, ya kan, lebih dari wali-wali sebelumnya. Dan yang terkenal di Indonesia kan walinya 9. Nah, yang terakhir ada tambahan satu wali lagi mati, yang sudah dinobatkan jadi wali sebelum meninggal. Nah, ini sekarang mencetak rekor, Guinness Book of Record ini. Pengunjungnya lebih banyak berjujut daripada wali-wali yang sebelumnya. Kenapa? Yang 9 ini kalah sakti. Nah, mereka ini datang meminta, memohon, ya kan, dalam hal-hal yang tidak mampu dipenuhi kecuali oleh Allah. Wahai, ya kan, Pak Yai, wahai ajengan atau siapa saja istilah penamaannya, jadikanlah kandungan istri saya ini anak laki-laki. Loh, kok mintanya sama? Ya kan, manusia minta sama Allah. Mohon kepada Allah, tolong berikan kelarisan. Tolong jauhkan saya dari orang-orang yang nakal. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mensyariatkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adaba inna 'adaba rabbika kana mahdhura. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, dan orang-orang yang mereka seru itu, orang-orang yang dijadikan perantara, orang-orang yang diyakini kesaktiannya, orang-orang yang diyakini kewaliannya, kemudian dijadikan sebagai perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal perkara-perkara tersebut tidak bisa diminta kecuali dari Allah. Orang-orang yang kamu seru itu, mereka sendiri adalah orang-orang yang sedang mencari jalan kepada Tuhan mereka. Berusaha untuk mendekatkan diri dan mencari jalan dengan melaksanakan ketaatan dan amal soleh. Bagaimana mereka sendiri sedang memperjuangkan untuk diri mereka sendiri, tapi kamu datang meminta kepada mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka sendiri mengharapkan rahmatnya dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini, ya kan, jawaban atas orang-orang musyrik yang berdoa kepada orang-orang soleh dan dijadikan perantara dalam peribadahan mereka kepada Allah, lalu dikatakan kepada mereka, mereka yang kalian dan kalian kira sebagai wali itu tidak memiliki apa-apa, baik menyingkap mara bahaya atau mengalihkannya dari satu tempat ke tempat lain, karena mereka sendiri adalah orang yang juga beribadah dan berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, mengapa kalian berdoa kepada mereka sedangkan mereka sangat membutuhkan pertolongan untuk diri mereka sendiri. Nah, kalau mereka bisa memindahkan mara bahaya, menjauhkan mara bahaya, kenapa badai yang dahsyat atau tsunami-nya enggak dipindah aja ke Tel Aviv? Iya kan? Biar habis semua itu. Satu kali. Jadi Hamas enggak perlu capek ngirimin bom, nanti dibalasnya pakai bom yang multi nyebar, ya kan, kemana-mana, kena semua itu. Kenapa nggak dikirim aja ke sana? Coba wali kutubnya dipanggil, mas, tolong itu kalau mau ngirim, pak wali, ya kan, kirimnya ke Tel Aviv aja langsung, jangan di Aceh, kasihan. Jangan dikirim ke Pangandaran. Jangan dikirim ke tempat lain, langsung aja kirim ke Tel Aviv. Kok gak ada yang bisa? Satu kiai diyakini masih hidupnya, di selendangnya ada 1000 malaikat. Nah, kalau ada 1000 malaikat, jangankan 1000 malaikat, 1 Jibril aja udah habis. Ya kan? Pakai 1 Jibril Amerika sudah habis. Tolong satu aja itu yang ada di selendangnya kirimkan. Ya kan? Untuk mencongkel George W. Bush misalnya. Tapi mana buktinya? Anda jangan berkhayal, jangan meminta sesuatu, ya kan, yang tidak ada bukti dan dasarnya dalam ketaatan kita beragama. Nah, hal ini adalah seperti orang-orang yang berdoa, contohnya juga kepada Isa putra Maria. Karena di dalam agama Kristen itu tidak sah ibadah seseorang kalau enggak lewat Nabi Isa. Enggak sah doa seorang kalau enggak lewat Nabi Isa. Ini anak Tuhan ini. Peribadan mereka itu semua harus dilewatkan kepada Nabi Isa. Atau para malaikat, atau para wali, atau orang-orang yang soleh. Allah menerangkan kondisi mereka, orang-orang yang dituju dengan doa dan permintaan dalam firman-Nya, surat Fatir ayat 13-14, walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min katmir, dan orang-orang yang kamu seru, kamu sembah, kamu jadikan perantara dalam beribadah kepada Allah, maka mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa, walaupun setipis kulit. Di sini terjemahannya kulit ari, padahal kitmir itu apa? Antum kalau makan korma ketika dibuka, itu kan nanti biasanya ada seperti kayak kertas itu loh, yang ada di lapisan, apa ini, bijinya. Kadang-kadang kita akan lihat, nah itu namanya kitmir. Nah, orang-orang yang kamu seru dan sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, kekuatan apapun, walaupun sekuat tadi itu lapisan yang ada di dalam biji korma itu yang sangat rapuh sekali. Bahkan antum gini itu udah gak ada bekasnya, hilang. Seperti itu dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu menyeru kepada mereka, mereka tidak akan mendengar seruanmu. Walau sami'u, kata Allah, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum. Sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak akan memperkenankan permintaanmu, enggak bisa mengabulkan permintaanmu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat, mereka orang-orang yang kamu jadikan sesembahan dan perantara dan memohon syafaat akan mengingkari kemusyrikanmu, perbuatanmu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak dapat memberikan keterangan kepadamu seperti apa yang diberikan oleh Allah yang maha teliti. Jadi pantas mana kita ngikutin aturan Rasulullah yang sudah jelas, atau kita mengikuti kebanyakan masyarakat yang terjatuh, kebanyakan dari mereka kepada perbuatan-perbuatan syirik. Ini jelas. Dan agama kita adalah agama yang dibangun di atas tauhid, penyembahan hanya kepada Allah, ketergantungan yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas dikatakan mereka enggak bakal bisa dengar. Kalaupun bisa dengar, mereka enggak bisa mengabulkan. Nah, dalam ayat ini Allah juga berfirman kepada orang-orang yang melantunkan doa ibadah atau masalah mereka kepada selain Allah, bahwasanya mereka yang kamu tuju itu tidak memiliki apa-apa, hingga selembar kulit ari biji korma pun mereka tidak punya kekuatan. Mereka yang telah meninggal dan tidak ada itu tidak bisa mendengar doa kalian. Umpama mereka pun bisa mendengar doa yang kalian sampaikan, sungguhnya mereka tidak bisa mengabulkannya. Sedangkan pada hari pembangkitan nanti, mereka mengingkari syirik, perbuatan syirik kalian. Iblis pun yang ngajari berlepas di diri dan diabadikan dialognya di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang yang dulu dijatuhkan oleh iblis kepada perbuatan syirik, mereka menghujat, mana janji kamu? Katanya kamu yang akan membantu kami, akan menyelamatkan kami. Dijawab enak sama iblis, siapa suruh ikut, ya kan, siapa mau, kan udah dikasih tahu kalau saya ini pembohong, udah dikasih tahu kalau saya ini berjanji di hadapan Allah akan menyesatkan umat manusia. Al-Qur'annya sudah diturunkan, nabinya sudah diturunkan, masih belum cukup bagi kalian? Nah, iblisnya ngomong seperti itu, masih kurang, saya kan cari teman buat duduk di neraka. Makanya salahkan diri kalian sendiri. Siapa suruh ikut saya? Kalau saya sudah dijanjikan dari semenjak penciptaan Adam masuk neraka. Yang mau ikut ya silakan. Tapi yang mau jadi orang-orang ikhlas, dia akan selamat. Nah, sudah jelas. Nah, ini doa yang sifatnya syirik. Adapun doa bentuk kedua, yaitu doa yang terjadi bukan karena berupa peribadahan. Doa itu kan artinya meminta, seperti permintaan kepada orang hidup dalam hal yang mereka mampu terhadap sesuatu yang konkret dan diketahui. Ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, karena seperti Rasulullah sabdakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hakul muslim alal muslimi sit, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Mahunna ya Rasulullah, apa hak-hak tersebut ya Rasulullah? Qal, dijawab oleh Rasulullah dengan sabdanya, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu bertemu dengan sama muslim, ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia memanggilmu, memohon kepadamu untuk datang ke rumahnya, ya kan, untuk mampir ke rumahnya misalnya, atau untuk suatu keperluan yang lain yang dia itu membutuhkan pertolongan. Di sini disebutkan idza da'aka dengan kalimat doa, tapi maknanya di sini adalah meminta. fa'ajibu, maka penuhilah panggilannya. Wa idza stansahaka fansah lahu, kalau minta dinasehati, diarahkan, berikan nasihat dan arahan kepadanya. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, kalau misalnya saudaramu sesama muslim bersin dan mengucapkan zikir alhamdulillah, maka jawablah zikirnya tersebut dengan mendoakan orang yang bersin tadi dengan ucapan yarhamukallah, dan yang sudah didoakan pun tidak kalah juga membalas dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bagaimana Islam mendidik kita sama muslim untuk saling menyayangi, saling mendoakan, dan doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya diaminkan oleh para malaikat sebagai makhluk apa ini yang Allah ciptakan untuk taat kepadanya, diaminkan dan dikatakan semoga engkau mendapatkan seperti apa yang engkau doakan kepada saudaramu. Wa idza marida fa'udhu, kalau sakit jenguklah. Wa idza mata fattabi', kalau misalnya saudaramu meninggal maka ikutilah jenazahnya, antarkanlah ke kuburan, disolati, bertakziah kita kepada keluarganya, mengucapkan doa takziah wallahu ajrah, diantarkan sampai ke kuburan, kemudian sampai dikebumikan di lahatnya, kemudian kita membantunya dengan doa karena dia sedang akan mendapatkan fitnah pertanyaanku kubur, seperti itu. Bukan ditalkini, enggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Coba antum lihat Rasulullah hidup berapa tahun sih? Rasulullah hidup berapa tahun? Coba pikir, pakai otak pikiran kita yang jernih, hati yang putih, bersih dan tulus. Anak-anak Rasulullah meninggal sebelum Rasulullah, pamannya Hamzah meninggal sebelum Rasulullah, sahabatnya banyak yang meninggal sebelum Rasulullah. Apakah tiap Rasulullah mengubur anaknya, sahabatnya ditalkini dulu? Kalau ada yang datang nanti malaikatnya tanya man robuk, jawab ya kan, Tuhanku adalah Allah, jangan lupa. Kalau ada nanti tanya nabimu, jawab nabiku Muhammad. Tanya agamamu, ya kan, tanya apa, jawab Islam. Enggak pernah sholat, enggak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantinya apa? Bukan pertanyaan, palu besi. Pukulin. Ini tergantung kepada amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Lahir diadani katanya, mati pun harus diadani sebelum masukin liang lahat. Diadani dulu. Antum lihat doa yang harus diucapkan oleh seorang muslim. Nah, antum bisa baca di sini. Kumpulan doa dalam Al-Qur'an dan hadis Husnul Muslim dari Bukhari dan Muslim. Diajarkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kita doa takziah. Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya kan, bagaimana doa seseorang ketika dia akan membantu saudaranya untuk menguburkan di dalam lahatnya. Ini doanya aja. Ingatnya talqin yang enggak ada contohnya, ingatnya memberikan azan yang tidak ada contohnya, doanya ketika masukkan mayit ke kuburan enggak ada yang tahu. Yang bid'ah tahu, yang sunnah enggak tahu, yang ada contohnya enggak tahu. Yang tidak ada contohnya malah yang dilaksanakan. Kan kebalik. Seperti ini. Ya ini. Seperti diberitakan, bahwasanya umat Islam nanti pada akhir zaman dia melaksanakan sunnah-sunnah Rasul itu seperti memegang bara api. Karena yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah malah diperjuangkan mati-matian, bahkan yang nentang dikeroyok habis-habisan. Hanya karena dia ingin mempertahankan sunnah Nabi. Dijelaskan ini hadisnya, ini ayatnya, enggak mempan. Kenapa? Kiainya enggak seperti itu. Loh, emangnya kita melaksanakan Islam berdasarkan kiai? Kita kan melaksanakan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan kiai. Kemudian berikutnya adalah tawakal kepada selain Allah. Nah, tawakal kepada selain Allah ini ada berapa macam. Yang pertama, tawakal yang dinamakan sebagai tawakal ibadah dan ketundukan, yaitu bersandar penuh kepada orang yang ditawakali, didasari percaya penuh bahwa orang tersebut mampu mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya. Maka dia bersandar sepenuhnya kepada orang tersebut dengan adanya perasaan membutuhkan kepada orang tersebut yang ditawakali. Nah, tawakal semacam ini wajib diikhlaskan dan dipersembahkan hanya kepada Allah semata. Barang siapa melakukannya kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik besar. Nah, seperti orang-orang yang bersandar diri kepada orang-orang soleh yang telah meninggal, ya kan, kembalinya kepada pembahasan yang sama, bahwasanya diyakini dia bisa mendatangkan manfaat dan madharat. Ketika kita berdoa kepadanya, manjur. Antum lihat, buka atau di internet banyak kisah-kisah yang diceritakan tentang kekeramatan kuburan wali, coba. Termasuk cerita yang disebutkan tentang kekeramatan, ya kan, kuburan ngalap berkah Pangeran Samudro, di mana? Di Gunung Kemukus. Antum baca. Apa kekeramatannya? Dulu si fulan ini adalah teman dengan saya, kuli panggul, sama-sama kuli panggul. Kerja ngerekoso, ya kan? Cari duit, panasan, manggul, capek, padahal lebih sehat mungkin daripada orang yang naik Mercedes. Kenapa? Karena nggak pernah olahraga. Nggak mau olahraga kecuali ketika di tempat fitness, AC, ada spa-nya, ada mandi uapnya, itu. Olahraga di jalan, polusi. Kemudian temannya menghilang. Setelah dalam jarak 2 tahun kemudian, ngelihat temannya sudah pakai Fortuner. Oh, berarti ceritanya baru ini. Bukan cerita lama. Kenapa? Karena Fortuner pertama keluar kapan? Ya, sekitar tahun, ya kan, 2000-an ke atas kan. Sebelumnya enggak ada, ini berarti ceritanya baru ini. Ya kan? Temannya pakai Fortuner berduit. Loh, kenapa? Akhirnya dia penasaran. Kok ini teman saya bisa jadi orang kaya? Apa sebabnya? Kalau orang yang bertauhid kepada Allah kan ingat, Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, Presiden Soeharto enggak pernah sekolah sampai ke perguruan tinggi, tapi bisa jadi presiden. Kan nasib memang. Dan kalau kita lihat pun dia adalah orang yang pintar sebenarnya. Cuma kalau yang pinternya yang zaman sekarang harus sekolah, kalau pinternya dia dulu pinter pengalaman dan belajar dari pengalaman tersebut. Lim Suliong apa sekolah? Enggak. Tapi jadi konglomerat di Asia, termasuk orang kaya. Di sini Bin Sihun yang punya Anko apa sekolah? Bahkan yang punya Bang Al-Ahli Bin Mahfud gak bisa baca, gak bisa nulis. Antum bayangkan, punya Bang Al-Ahli itu orang yang gak bisa baca, gak bisa tulis. Kamu tahu dari mana? Oh, saya tahu karena dulu paman saya kerjanya di situ. Gak bisa baca, gak bisa nulis. Antum bayangkan, dulu dia cuma mengandalkan apa? Ketika mulai membangun kerajaan dagangnya, hafalan. Sampai sekretaris itu kalah hafal sama dia. Aset saya di bank Hongkong segini, aset saya di bank ini segini, ya kan? Suruh baca aja sekretarisnya, baca tuh surat yang datang dari Hongkong. Apa bahasa Arab diterjemahkan? Bahasa Inggris saya nggak bisa. Antum lihat, punya bank termasuk terbesar di Saudi Arabia dan termasuk bank terlama di Teluk sini. Ini kan takdir yang Allah berikan, Allah kucurkan. Ya harusnya kita ingat kepada itu. Ada orang yang wah sekolahnya nggak berhenti-berhenti. Kalau ada S3 bisa atas lagi S4, 5 dikejar sama dia. Tapi keadaannya kayak gitu aja. Kekayaannya segitu aja nggak tambah-tambah. Ini kan rezeki Allah yang Allah yang mengatur seperti itu. Nah, kemudian dicari punya cari, akhirnya ketemu beritanya bahwasannya orang ini atau temannya itu dulu pernah mencari ngalap berkah di Gunung Kemukus, di kuburannya Pangeran Samudro ini. Akhirnya dia pun ikut kesana. Ah, niatnya buat apa? Biar bisa jadi orang kaya seperti temannya dulu yang ngalap berkah juga jadi orang kaya. Dan antum buka seluruh cerita-cerita yang berputar sekitar ngalap berkah, mesti gak jauh dari itu cerita. Cari duit, cari kekayaan, ya kan, penghasilan tambahan dan lain sebagainya, seputar sesuatu yang bisa mengenyangkan syahwat perut aja udah. Padahal itu tidak bisa diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dukunnya bisa ngasih harta, ya dukunnya dulu, duit kok dibagi-bagi, iya kan, seperti itu. Nah, tawakal. Jadi tawakal semacam ini wajib diikhlaskan hanya kepada Allah semata, ya kan? Nah, barang siapa melakukannya kepada selain Allah, maka ia akan berbuat syirik besar. Nah, seperti orang yang bersandar diri kepada orang-orang soleh yang telah meninggal tadi, hal ini tidak akan terjadi kecuali dari orang-orang yang berkeyakinan bahwa mereka, ya kan, dapat apa ini, mengatur rahasia alam atau memberikan sesuatu yang bermanfaat dan bisa menolak madarat. Kemudian tawakal bentuk yang kedua adalah menyandarkan diri kepada seseorang menyandarkan diri kepada seseorang mengenai rezeki dan kehidupannya atau yang lainnya. Ini masuk kepada perbuatan syirik kecil. Seperti saya kalau nggak ada ini nih, nggak mungkin saya seperti sekarang. Saya ini kalau bukan karena kakak saya yang mumpun saya ini sekarang ini, saya nggak bakal jadi sukses seperti ini. Betul, yang mumpun kakak kamu, tapi kakak kamu itu sebab. Hanya sebab yang Allah berikan, yang mana lewat kakakmu itu kamu berhasil. Tapi kamu tetap bersyukurnya kepada siapa? Allah. Pertama kepada Allah. Dan kepada kakakmu adalah dalam bentuk terima kasih. Tapi tetap pusatnya kepada Allah. Seperti anak-anak kita sekarang yang masih kecil-kecil, siapa yang ngasih makan? Kita semua, bapaknya. Allah lewatkan rezekinya lewat siapa? Lewat bapaknya. Lahir langsung bisa kerja, bisa cari duit. Gak bisa. Siapa yang berikan makan? Siapa yang menuntunnya? Megang sendok makan sendiri aja gak bisa, ya kan, kecil, muter-muter kena hidungnya. Siapa yang menyampaikan sendok itu ke dalam mulut anak tersebut? Allah. Nah, kalau ibunya tangannya gak ada misalnya, ayo, bukankah ini adalah merupakan salah satu yang harus kita renungkan? Dulangnya pakai apa? Pakai kaki. Subhanallah, ada juga itu perempuan yang tangannya dua putus. Ganti baju anaknya, masukkan makanan ke mulut anaknya, semua pakai apa? Kaki. Kakinya lincah kayak tangan. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang memberikan kemampuan? Mungkin orang yang sehat mau belajar untuk bisa ngasih makan pakai kaki 10 tahun gak bisa-bisa. Tapi Allah mudahkan baginya dengan keadaan yang Allah ciptakan dia seperti ini, seperti itu. Allah berikan kemampuan, dan siapa yang memberikannya kalau bukan Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti ini, atau orang-orang yang menyandarkan diri kepada profesinya dalam mendapatkan rezeki. Oleh sebab itu, kita dapati banyak manusia yang timbul dari dirinya rasa menyandarkan diri dan sangat memerlukan. Lalu kita dapati dalam diri mereka rasa cinta yang berlebihan kepada majikan, atasan, atau orang yang pernah menolongnya, pemilik modal, dan lain sebagainya. Mereka tidak berkeyakinan bahwa hal itu adalah merupakan sebab semata. Justru mereka dijadikan atas sebab tersebut yang Allah sampaikan kepada Anda yang mendapatkan manfaatnya. Nah, ini hati-hati, dan syirik kecil ini bisa menjadikan langkah atau anak tangga kepada perbuatan syirik besar. Kemudian yang ketiga, menyandarkan diri kepada seseorang untuk mengerjakan suatu urusan yang telah diserahkan kepadanya. Saya mau buat tabligh akbar. Untuk masalah kamera, Pak Edi, tolong kameranya. Untuk masalah konsumsi, tolong Pak Ali konsumsinya. Untuk masalah yang lainnya, ya kan, persiapan audionya, saya serahkan lagi kepada Pak Ahmad, tolong. Ini kan saya menyerahkan, menawakalkan kepada mereka, tapi dalam batasan yang mereka mampu melaksanakannya. Seperti seorang mewakilkan kepada seseorang dalam urusan jual beli, nih tolong jualkan dah, saya percaya sama kamu. Saya tahu ini di luar pasarannya sekitar 2.000. Tapi kamu bisa jual sampai 2015. Sudah, saya minta 2.000 aja, yang 15 buat kamu. Kasih saya 2.000. Saya serahkan kepada teman saya. Saya wakilkan, tolong, ya kan, bawakan anak saya ke rumah sakit. Saya enggak bisa karena saya sibuk, kepada teman kita. Ini sesuatu yang biasa, yang manusia pun tidak apa-apa untuk saling tolong-menolong. Kan? Nabi mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib agar menyembelih sisa sembelihan onta, seperti diriwayatkan dalam Muslim. Rasulullah menyembelih beberapa, kemudian sisanya diserahkan kepada Ali. Kemudian mewakilkan Abu Hurairah sedekah. Ya kan, Abu Hurairah, saya wakilkan kepadamu gudang, ya kan, tempat Baitul Mal untuk sedekah ini. Ini kemudian ceritanya nanti jinnya itu ngajarin ayat kursi. Tahu-tahu ada datang nyuri, dipegang sama Abu Hurairah. Siapa kamu? Miskin. Sabilillah. Datang sini. Saya enggak punya apa-apa, anak saya lapar apa. Abu Hurairahnya pun ternyuh kasihan. Hanya dikasihkan, tapi besoknya langsung lapor izin kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, besok bakal datang lagi. Sama benar datang lagi. Memelas lagi, akhirnya Abu Hurairah pun luntur lagi, lapor lagi kepada Rasulullah, kata Rasulullah, besok bakal datang lagi. Betul, datang lagi. Kata Abu Hurairah, kalau sekarang udah gak main-main, kamu sudah berulang kali. Dan ternyata dia mengajarkan, saya ajarkan kepadamu sesuatu yang akan menyebabkan saya tidak akan pernah datang lagi. Diajarin ayat kursi, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah ucapannya tersebut, tapi Rasulullah kasih apa ini, kriteria wahwa gadu. Ini secara umum jin seperti itu, apa yang dia ucapkan itu benar, tapi pada asalnya dia adalah pembohong, pendusta. Nah, bentuk yang seperti ini tidak apa-apa. Nah, tawakal termasuk kelompok kedudukan tinggi, oleh karena itu wajib bagi setiap insan untuk senantiasa menyertakan dalam seluruh urusannya. Tawakal ini sesuatu ibadah hati yang ketergantungannya itu harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tinggal satu lagi ini. Cuma ini masalah tiaroh ini panjang juga. Dan jam sudah semakin malam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.